Allah syaitan wajib Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayuhal nas in kuntum fi syakkin min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah walakin a'budu Allah alladhi yatawaffakum wa umirtu an akuna minal mu'minin وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قال الإمام سعد رحمه الله يقول تعالى لنبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul mursalin wa imamul muttaqin wa khairul muqinin. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, in kuntum fi syakkin min dini, kalaulah seandainya kalian merasa ragu dari agamaku, afi raibin washtibah, ragu, fa inni lastu fi syakkin minhu, akan tapi sungguhnya aku tidak ragu di dalam hal ini, bal ladayya al-ilm al-yaqini annahu al-haq, bahkan aku memiliki ilmu yang yakin bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Wa anna ma tad'una min dunillahi batilun, sesungguhnya apa yang kalian sembah selain Allah adalah batil. Wa li 'ala dzalika al-adillah al-wadhihah wal-barahin as-sati'ah, dan aku memiliki dalil-dalil yang kuat, yang jelas, gamblang. Oleh hal qal, oleh karena itu Allah berfirman, fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah selain Allah. Dari tandingan-tandingan selain Allah, patung berhala dan yang semisalnya. Lianna la takhluk wa la tarzuk wa la tudabbir syai'an min al-umur, karena berhala-berhala tersebut, patung dan yang semisalnya, tidak bisa menciptakan, tidak bisa memberikan rezeki, tidak bisa mengatur alam semesta sedikit pun. Wa innama hiya makhluqatun musakharatun, semuanya itu adalah makhluk yang diciptakan, yang tunduk kepada Allah. Laisa fiha ma yaqtadi ibadatu, sehingga tidak perlu untuk disembah. Walakin akan tapi aku, a'budullaha alladhi yatawaffakum, aku hanya menyembah kepada Allah saja, karena dialah Allah yang akan mematikan kalian. Ai huwallahu alladhi khalaqakum, dialah Allah yang telah menciptakan kalian, juga dialah Allah yang mematikan kalian, juga dialah Allah yang membangkitkan kalian, mengganjar kalian dengan sesuai dengan amalan kalian, dan dialah Allah satu-satu yang berhak untuk disembah. Nah, diibadahi, tunduk, sujud hanya kepada Allah saja, bukan kepada yang lainnya. Wa umirtu an akuna minal mu'minin, dan aku diperintahkan oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang beriman, tunduk kepada Allah. Wa aqim wajhaka lid-din hanifa, dan menegakkan dan tegakkanlah wajahmu lid-din hanifa, maksudnya apa? Ikhlaskan amalanmu zahirah maupun batinah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqim jami'i syari'id-din hanifa, tegakkanlah seluruh syariat agama Allah yang lurus, muqbilan ala Allah, menghadap kepada Allah, dan berpaling dari selain Allah. Wala takunanna minal musyrikin. Janganlah kamu sekali-kali menjadi orang-orang yang musyrik. La fi halihim wala takum ma'ahum. Tidak dalam keadaan musyrik atau jangan bersama mereka. Nah, maksudnya keadaannya jangan menyerupai mereka, juga jangan gabung bersama orang-orang musyrik. Makanya akan berbahaya. Nah, Allahul musta'an wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.